আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আকরামানা বিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়া হাদানা বিল কুরআন সুম্মা সলাতু ওয়া সালামু আলাল হাবিবিল মুস্তাফা মুহাম্মাদিন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد pendengar RRI rahimakumullah di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali bertemu dalam sebuah kajian Bedah Tafsir Sya'rawi Radio Republik Indonesia dalam program Penyejuk Iman. Pada kesempatan ini kita akan membahas Surah Al-Baqarah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka, telah meraknat mereka karena keingkaran dan kekafiran yang mereka lakukan. Maka sangat sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pendengar yang berbahagia, pernyataan orang-orang Yahudi di dalam surah ayat dalam ayat 88 ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 87, di mana mereka takabur, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bersikap sombong, dan bahkan sebagian lagi tega membunuh orang-orang soleh, para nabiya, dan kemudian mereka seolah-olah ingin menutup diri dengan mengatakan hati kami tertutup. Ghulf dalam bahasa Arab artinya lapis, pelapis. Taghlib artinya belapis buku atau penjilitan buku, yaitu menutupi bagian-bagian yang terpenting dari proses penyampulan buku tersebut, penjilitannya. Nah, bahasa yang digunakan oleh Allah dalam menggambarkan bagaimana mereka menutup diri mereka dari hidayah dan mengatakan hati kami tertutup. Dan ini adalah merupakan sebuah akumulasi dari kekufuran demi kekufuran, keingkaran demi keingkaran yang mereka lakukan. Akhirnya hati mereka pun tertutup dan tidak terbuka lagi untuk mendapatkan dan menerima hidayah dari para anbiya, dari Allah sendiri. Kemudian Allah menimpali, kalau bahasa kitanya, kalau hati kalian tertutup, seolah-olah saya perlu kali dengan kalian rupanya. Itulah bahasanya. Balanahumullah bikufrihim. Ditambah Allah lagi pernyataan, kalau begitu ya Allah melaknat mereka akibat kekufuran mereka. Artinya di sini Allah mengatakan, kalian pikir saya perlu kepada hati-hati kalian, kepada kalian sendiri? Tidak. Saya tidak memerlukan kalian. Saya akan melaknat dan meneruskan ketertutupan hati kalian itu dengan laknat demi laknat yang sehingga membuat kalian tersesat dan dibiarkan tersesat. Faqalilam ma yu'minun. Akhirnya sedikit sekali mereka yang beriman kepada Rasulullah dan ajarannya. Iya, Ustaz Hanafi, kajian kita dalam surah Al-Baqarah ayat 88 ini terkadang menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang, dan ini juga disinyalir oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Kenapa Allah menjadikan kami orang-orang kafir katanya, dan mengapa Allah tidak memberi kami petunjuk? Jadi sebenarnya kami tidak perlu disalahkan karena kami sudah dicap Allah dengan kekafiran yang menyatu pada diri kami. Apakah ini bisa dibenarkan oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai kafir supaya selamat dari azab api neraka? Ya, ini kalau kita menjawab dari segi kebebasan memilih, dan di samping itu adanya hidayah, sebenarnya ucapan dan perkataan mereka ini tidaklah layak untuk keluar dari mulut-mulut manusia selagi dia masih mempunyai hati. Bukankah ayat Nabi semuanya itu adalah merupakan pembawa risalah berisi nilai-nilai kebaikan yang langsung bisa mengena kepada hati mereka? Jadi hendaklah kita fahami, ya, ketika hidayah itu sudah sampai, baik mereka yang menjadi kelompok zalim, kafir dan fasik, ya, mereka menolak hidayah untuk diri mereka sendiri, mereka malah memilih kesesatan, sehingga mereka, ya, mereka sendiri memutuskan bahwasanya mereka tidak berhak mendapat hidayah itu. Lantas Allah tinggal meneruskan kehendak mereka saja sebenarnya. Ibaratnya kalau ada orang mau melakukan perkawinan, dilarang orang tuanya, tak usahlah nak, tunggulah dulu, nanti kan belum siap. Oh, berkeras juga. Eh sudah, kalau begitu kamu yang ambil keputusan sendiri. Kalau terjadi apa-apa pada setelah perkawinanmu nanti, ya tanggung sendirilah. Iya. Karena saya sudah berikan saran atau berikan aturan-aturan, dan kemudian melalui pengalaman, itulah yang terbaik menurut orang tuanya. Nah, sama lebih kurang logikanya dengan apa yang disediakan oleh Allah berupa hidayah, petunjuk untuk manusia. Ya. Iya, jadi Pak Ustadz, apa yang dinyatakan oleh kaum kafir itu sebenarnya pernyataan untuk menyelamatkan diri saja itu, Pak Ustadz. Iya, sebenarnya untuk menyelamatkan diri dan buang badan. Iya. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang pendosa-pendosa. Ah, itu kan bukan karena salah kami. Itu kan salah yang di atas. Takdir Tuhan takdir buat saya Tuhan. Mencuri katanya gitu. Iya, takdir Tuhan membuat saya mencuri, takdir Tuhan saya membuat saya korupsi katanya. Tapi itu kan ada pilihan sebelum takdir itu berlangsung kan. Ada pilihan-pilihan, adanya hidayah, adanya petunjuk. Toh kamu lebih memilih kekufuran daripada bersyukur, di salah siapa sekarang? Iya. Jadi suatu hal yang menarik juga Ustaz Hanafi, kalau yang buruk-buruk dikasih ke Tuhan. Tapi kalau yang baik-baik, ah itu kan karena saya pintar katanya. Kenapa kok berhasil? Karena saya pintar. Lupa dia takdir Tuhan, Ustaz. Betul. Nabi. Begitulah yang kita lihat ketika Nabi Musa bersama orang-orang Yahudi. Sewaktu lalu mereka lagi pindah dari Mesir ke Palestina. Masih mereka berada di negeri Mesir. Bila mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan inilah milik kami, inilah kerja kami. Bila mereka mendapat keburukan dan kehancuran, ya tayyaru bi Musa wa qaumi. Mereka menuduh macam-macam, menuduh celakalah, menuduh tak apa kalau bahasa kita itu menuduh cari kambing hitam. Cari kambing hitam lah. Kepada Musa dan kaumnya, sialah ini Musa segala macam lah. Iya, jadi apa yang dinyatakan ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita agar selalu mengikuti petunjuk Allah dan berprasangka baik pada Allah, bahwa ketika kita memilih petunjuk walaupun itu berat, yakinlah bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Iya. Ada satu yang perlu kita garis bawahi merupakan esensi dari ayat ini. Kenapa Allah mengatakan balla'anahumullah? Kenapa kata-kata itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala, Maha yang Maha Agung. Sebenarnya kalau kita melihat dari dari Rahman dan Rahimnya Allah. Mm-mm. Sebenarnya kata-kata ini tidak harus keluar. Iya, kalau kita melihatlah, ini kan kata-kata kunci ini. Mm-mm. Mati habis semuanya. Laknat itu kan sudah di atas segala-galanya. Yeah, kenapa ini keluar? Kutuk, ya? Kutuk. Kalau bahasa seorang ibu mengutuk anaknya berarti sudah jalan terakhir. Iya, yeah, dan durhaka. Durhaka habislah. Kenapa ini keluar? Mm-mm. Sebab ini merupakan sebuah keingkaran yang bukan sekali, beratus-ratus kali. Mm-hmm. Sebuah, apa kalau bahasa kita itu, sebuah pengalaman sejarah kebersamaan Allah bersama mereka berpuluh ribu-ribu tahun gitu. Yeah. Jadi ini pengalaman yang kemudian membuat suatu kesimpulan yang cocoknya untuk kalian ini laknat, azab. Iya. Iya, tidak ada beriman kecuali sedikit. Nah, gitu. Iya, jadi apalagi kalau kita lihat penggalan ayat sebelumnya, merasa dirinya super power itu ya. Iya. Superior. Dan mengatakan kulubuna gulf. Hati kami ini sudah penuh. Sehingga ditutup barang, iya. Kalau misalnya barang kalau sudah sempurna kan tinggal dibungkus, tinggal gitu dibungkus, ya. Artinya apa? Barang itu sudah cukup takaran. Nah, begitu juga lah mereka merasa hati kami ini sudah hebat gitu. Iya. Gak perlu tambahan firman Allah, gak perlu lagi didengar sabda Nabi, gak perlu dipelajari. Seakan-akan apa yang kami miliki itu penuh. Tapi sebenarnya apa isi hati mereka itu kok sampai dikatakan merasa hebat itu, Ustaz Hanafi? Nah, ini kalau kita melihat, mereka merasa sudah sangat pintar. Mereka merasa sudah menjadi kebanggaan Tuhan. Kalau bahasa kita, Sya'bul Mukhtar. Sya'bullahul Mukhtar, bangsa Tuhan yang dipilih untuk menjadi penguasa di bumi ini. Yang suku-suku lain, ras-ras lain adalah domba-domba dari Tuhan untuk mereka, untuk bisa saja diperlakukan seenaknya. Makanya jangan kalau kita memandang melihat mereka menembaki saudara-saudara kita yang tercinta di Palestina, yaitu akibat dari sebuah ajaran yang sangat sesat, dari Injil yang mereka, dari Taurat yang mereka kotak-kotik. Nah, sebenarnya yang paling perlu kita lihat di sini, ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Iya. Apakah bisa juga terjadi pada orang-orang non-Yahudi, Muslim sekalipun? Kenapa tidak? Walaupun tidak pada tingkat yang mengatakan hati kami tertutup, tapi kalau kita melihat, ya, derah demi derah bagi bangsa, bagi umat Islam ini adalah merupakan akibat dari akumulasi jauhnya mereka dari petunjuk Allah. Iya, jadi tidak mau mendengar saran dari para alim ulama. Iya. Tidak mau mengambil pendekatan agama, menuruti nafsu, gitu, mengambil yang baik secara singkat untuk kepentingan pribadi. Iya. Itu mungkin bentuk dari kulubuna gulf itu. Betul, Ustaz, ya. Dan menganggap apa yang mereka ciptakan, ide-ide yang mereka kembangkan itu merupakan yang terbaik. Iya. Kalau kita melihat sekarang ini undang-undang anti pornografi, anti porno aksi ini kan, ini mulai kita melihat sekali jelas bahwasanya para orang-orang sekuler, jaringan Islam liberal, yang pokoknya bebas-bebas itu, tidak mau diikat oleh Allah. Dan seolah-olah mereka tidak melihat bagaimana hebatnya kekuasaan Allah ketika tsunami berlangsung. Itu seolah-olah hanya hilang dari pandangan mereka, enggak masuk ke dalam hati. Iya, benar sekali Pak Ustaz. Apalagi kita menemukan pernyataan dari pepatah Arab, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa itu akan kekal dan abadi selama etika terpelihara. Etika terpelihara. Apabila etika sudah hilang, moral sudah tidak hilang, ada. Hilanglah bangsa itu kan? Maka bangsa itu akan habis. Maka kita menemukan Romawi apa kurang besarnya. Tetapi bagaimana prostitusi begitu merajalela di negara itu, gundik-gundik, sehingga tidak harus diserang bangsa luar, tapi dihancur sendiri. Budaya mereka menghancurkan diri mereka sendiri karena bebasnya mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh etika sekalipun. Tidak usahlah agama, etika saja menolak untuk mengatakan ini adalah suatu hal yang baik. Begini Pak Zainal, jauh sebelum itu bangsa Mesir kuno, ya, yang dipimpin oleh dinasti Fir'aun, berapa besarnya mereka dan berapa banyaknya penguasa-penguasa yang silih berganti. Tapi kita lihat sekarang, adakah kebudayaan mereka lagi? Eksiskah pemikiran mereka? Ini semua menunjukkan apa? Betul, sesungguhnya yang tersisa, yang bisa disisakan, yang bisa diregenerasikan dari umat dan bangsa itu adalah etika dan moral, adalah kebaikan, bukan nafsu demi nafsu yang menghancurkan dan mendatangkan kutukan dan laknat Allah kepada mereka. Para pendengar yang berbahagia, jadi kesimpulan bagi kita pada ayat yang sangat sangat sangat penting ini, bahwasanya janganlah sempat hati kita tertutup dari hidayah dan rahmat Allah. Bukalah hati kita, kita sediakan dia sebagai sebuah wajana, bejana kalau bahasanya ya, untuk mendapatkan titikan atau tetesan dari hidayah dan rahmat Allah, sehingga dia menjadi hati yang bersih, yang memunculkan akhlak yang mulia, memunculkan manfaat-manfaat yang banyak dari seluruh sisi kehidupannya, baik sebagai seorang rakyat biasa, pemimpin, ulama, cendikiawan, para pekerja. Kalau ini sudah menyatu dan hati mereka sudah bersih, insya Allah ya rahmat Allah turun, kedamaian pun akan dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian perbincangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak siap apa tadi.